السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حاضرين رحمة الله عز وجل، sore hari ini kembali di majalis dzikir kita saling ingatkan akan kebaikan. Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ini menjadi bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita dengar mampu kita amalkan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman tanfa'una bihi. Dan kembali masih di dalam kalam Allah Azza wa Jalla, firman Allah Azza wa Jalla, ucapan Allah Azza wa Jalla, diantaranya dengan Al-Quranul Karim. Dan kita lanjutkan sekarang hadith berikutnya. Fadhal. Yaqulu al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, qala haddathana Ishaq, telah menceritakan kepada kami Ishaq. Qala haddathana Abu Asim, Ishaq berkata telah menceritakan kepada kami Abu Asim. Qala akhbarana Ibnu Jurayj, Abu Asim berkata telah memberitakan kepada kami Ibnu Jurayj. Qala akhbarana Ibnu Shihab, Ibnu Jurayj berkata telah memberitakan kepada kami Ibnu Shihab Az-Zuhri, Al-Imam Az-Zuhri. An-Nabi Salamah, Ibnu Shihab berkata dari Abu Salamah Ibn Abdurrahman. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Salamah berkata dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman Ibnu Sakhr Ad-Dawsi, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukan termasuk golongan kami yang tidak menyaringkan bacaannya dengan Al-Qur'an. Bukan termasuk golongan kami yang tidak menyaringkan bacaannya dengan Al-Qur'an. Wazada ghairuh, yang lain menambahkan riwayat ini, yajhar bihi, ketika baca Al-Qur'an bacaannya dinyaringkan. Baik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna, artinya bukan termasuk kaum muslimin. Maka ini ancaman bagi yang tidak melakukan yang terdapat dalam hadis ini. Bukan termasuk golongan kami, berarti bukan termasuk kaum muslimin. Man lam yataghanna bil Qur'an, bagi yang tidak memperbagus suaranya dalam membaca Al-Quran, memperbagus, memperindah suaranya dalam membaca Al-Quran. Maka dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, Zayyinul Quran bi aswatiku, hiasi Al-Quran itu dengan suara kalian. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Was-sautul hasanu yazidul Qur'ana hasana." Suara yang indah akan memperindah atau semakin memperindah Al-Qur'an. Maka lihat para hadirin, setiap qori, setiap yang membaca Quran, lain-lain kenikmatan kita mendengarnya. Padahal yang dibaca ayat yang sama. Ayat yang sama. Lain yang baca, lain nikmatnya. Maka ini mu'jiz. Benar-benar mu'jizat Al-Quran itu. Tidak pernah bosan untuk dibaca dan didengar. Sampai sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Law tahurat qulubukum ma syabi'at min kalamillah." Andai kata hati-hati kalian bersih, hati kalian tidak pernah akan kenyang mendengar firman Allah. Jadi ketika suara itu indah, suara itu bagus, Quran itu semakin apa? Semakin bagus, semakin nikmat didengar. Maka lihat para jamaah, meskipun hafal Quran, tapi kalau suaranya kurang nikmat, ya kurang juga semangatnya. Tapi hafalan pas-pasan, tapi suara luar biasa, wah, ini satu juznya sanggup kita berdiri katanya. Jadi suara yang indah akan memperindah atau tambah memperindah Al-Quran. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan apa kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam sahih Muslim, Ma adzina li nabiyyin hasan as-sauti yataghanna bil Qur'an. Apa makna hadis ini? Ma adzina li nabiyyin hasan as-sauti yataghanna bil Qur'an. Allah Azza wa Jalla ya tidak pernah mendengar seperti ya mendengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an. Jadi Allah Azza wa Jalla sangat senang mendengar ketika nabinya sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Bagaimana membacanya? Diperindah, diperbagus. Sampai disebutkan oleh salah seorang sahabat, ketika Nabi salat membaca surat At-Tin, apa kata mereka? Tidak pernah aku mendengar seindah bacaan yang telah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sebabnya dibuat seni baca Al-Qur'an ya. Cuma seni baca ini kadang-kadang melampaui batasannya, lebih mengukur kepada indahnya bacaan, tetapi jauh dari hakikat yang diinginkan oleh Allah, at-tadabbur. Jadi bukannya cari pahala, tapi berubah mencari piala. Allahu musta'an. Baik. Jadi Nabi SAW suruh, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasi Al-Qur'an itu dengan suara kalian. Ya, diperindah, dinyaringkan. Baik. Berdasarkan bab ini, ya, tilawatun nas, kita membaca, ya, kadang nyaring, kadang sir. Nah, nyaring dan sir ini perbuatan siapa? Siapa yang punya perbuatan? Makhluk. Sebagaimana Allah katakan, ala ya'lamu man khalaq. Tidakkah mereka mengetahui yang menciptakan? Jadi ucapan kita ini adalah makhluk. Wala tajhar bi salatika, jangan kau nyaringkan bacaan Qur'anmu. Nyaringkan, ini bacaan siapa? Makhluk. Yang dinyaringkan itu ucapan siapa? Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan yataghanna bil Qur'an, memperbagus suaranya dengan bacaan Qur'an. Memperbagus suaranya berarti suara perbuatan siapa? Makhluk. Yang disuarakan siapa yang punya? Allah. Maka yataghanna artinya yajhar bihi, dinyaringkan dengan memperindah suara. Wa tahzir, ya, seperti ada rada-rada sedihnya. Wa tarqiq, lembut dalam bacaannya. Ini dianjurkan para jamaah selama tidak menjadikan Quran itu keluar dari bacaan yang sesungguhnya, melebihkan matnya, ya, yang disebut sebagai lahan, ya, lahan. Maka kalau sampai kelebihan atau sampai kekurangan, maka ini hukumnya haram, tidak boleh. Lahan tidak diperkenankan di dalam syariat kita. Baik. Asyahid para hadirin yang menjadi bukti dalam hadisnya, at-taghanni, memperindah suara, wal-jahar, menyaringkan suara, ini perbuatan abu, perbuatan kita sebagai hamba. Dan tentu hamba adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Kita yang membaca perbuatan siapa? Perbuatan makhluk. Maka dia juga termasuk makhluk. Wa ammal mutaghanna bihi, adapun yang kita baguskan suara untuk membacanya, yang kita nyaringkan pengucapannya, itu ucapan siapa? Allah. Itu kalamullah. Jadi berbeda antara Allah dengan makhluk, berbeda perbuatan Allah dengan perbuatan makhluknya. Maka sekian banyak sisi yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari yang menetapkan bahwasanya Al-Quran itu kalam siapa? Kalamullah. Dan kalam itu sifat fi'liyah, perbuatan. Dan perbuatan Allah bukan makhluk. Ini ingin menjelaskan kepada kita batilnya madhabul mu'tazilah wal jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Demikian juga batilnya qawlul asyairah yang mengatakan kalam nafsi. Ya, kalam nafsi. Artinya kalam nafsi hanya Allah yang tahu. Adapun Quran ini bukan kalamullah. Tapi dikatakan hikayah, cerita firman Allah katanya Al-Quran ini. Maka ini juga madhabun batil. Maka sampai para ulama kita mengatakan al-asyairah mukhannathul mu'tazilah, bencongnya mu'tazilah. Kenapa? Tidak berani berterus terang mengatakan makhluk. Maka aqidah al-sunnah wal jamaah Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Maka di sini nampak jelas perbedaan mana perbuatan hamba, sifat hamba, ya, sifat perbuatan hamba, mana perbuatan Allah, sifat Allah. Dengan demikian, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjelaskan kepada kita beda Allah dengan apa? Makhluknya. Beda sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dan ingat, perbuatan Allah itu juga sekaligus sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk, ya, sebagaimana istilahnya al-asyairah. Asyahid itulah dia para hadirin, menjadi bukti bagi kita dalam hadis ini, menjaharkan, menyaringkan suara, memperindah suara, ini adalah perbuatan kita dan itu adalah makhluk, bukan khaliq. Adapun yang kita nyaringkan, yang kita perindah bacaan kita, ya, dalam membacanya, itulah adalah kalam Allah Azza wa Jalla, sifat Allah, bukan makhluk. Apa faedah bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, al-wa'id, ancaman bagi orang-orang yang tidak memberikan perhatian terhadap Al-Quran. Maka ini penting belajar tajwid, ya, penting juga tahsin Al-Quran, memperbagus bacaan kita, penting sekali ini, tidak boleh dilalaikan, tidak boleh diremehkan, hatta kita tidak bisa, karena tidak ada kita yang lahir langsung bisa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Belajar. Maka ini apa? Ancaman bagi orang-orang yang tidak memberikan perhatian terhadap apa? Al-Quran. Faedah yang kedua, wa fihi itsbat al-farq baina fi'lil makhluq wa fi'lillah. Hadis ini menetapkan perbedaan antara perbuatan makhluk, itu adalah makhluk. Perbuatan Allah itu adalah sifat fi'il, sifat perbuatan, itu bukan makhluk. Faedah berikutnya dari hadis ini, istihbab tahsinus saut bil Quran. Dianjurkan kita memperbagus suara kita dalam membaca Al-Quran bila takalluf, tapi tidak boleh berlebihan. Faedah berikutnya, wa fihi itsbat kalamillahi azza wa jalla. Hadis ini juga menetapkan Allah Azza wa Jalla berbicara. Berbicaranya di sini dengan menggunakan Al-Qur'anul Karim. Baik, itu dia beberapa faedah dari hadis ini. Maka mudah-mudahan kita terdorong untuk belajar apa kita? Kitabullah Azza wa Jalla. Naam, tafadhal. Qala rahimahullahu taala, kemudian berikutnya Imam Al-Bukhari berkata, babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bab sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Di antara orang yang boleh kita iri kepadanya, iri siapa? Rajulun ataahu Allahul Qur'an, iri kepada orang yang diberikan oleh Allah Al-Qur'an. Fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Maka Al-Quran itu dipakai dan diamalkan, dibaca siang untuk dalam salat, dibaca malam dalam salat, diajarkan. Wa rajulun yaqul, dan seorang yang berkata lagi kepada siapa? Berkata kepada dirinya melihat orang yang kaya rajin sedekah. Lau utitu mithla ma utiya hadza fa'altu kama yaf'al. Andai kata aku diberikan seperti apa yang Allah berikan kepadanya, aku akan perbuat seperti apa yang diperbuat, yaitu berinfak dan bersedekah. Fabayyana anna qiyamahu bil kitab huwa fi'luhu. Maka Nabi menjelaskan ya qiyamahu bil kitab. Dia salat menggunakan Al-Qur'an. Salat membaca Al-Qur'an. Huwa fi'luhu. Ya. Itu perbuatan hamba. Yang membaca itu perbuatan siapa? Hamba, makhluk. Yang dibaca itu perbuatan siapa? Allah. Apa itu? Kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Bab ini para hadirin sama seperti yang sebelumnya. Ingin Imam Al-Bukhari menjelaskan beda perbuatan Allah itu sifatnya salah satunya kalam. Beda perbuatan makhluk itu sifatnya makhluk itu adalah makhluk. Beda. Maka sudah saya sebutkan tadi, sangat banyak dalil yang dibawakan Imam Al-Bukhari ingin menetapkan Allah Azza wa Jalla laisa kamithlihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Dia punya sifat layak dengan kebesarannya. Meskipun nama boleh sama, tetapi hakikatnya pasti tidak sama. Berbicara. Bukankah makhluk juga berbicara? Berbicara. Tapi mungkinkah sama berbicaranya Allah dengan makhluk? Enggak mungkin. Allah bicaranya wa man asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang paling jujur bicaranya selain Allah? Berarti yang paling jujur siapa? Allah. Nah, makhluk berbicara, berbicara. Tapi kalau makhluk ada bohongnya? Luwe lekak dong. Ya, bukan saja berbohong sesamanya, bahkan berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, di sini beda perbuatan Allah dengan perbuatan makhluknya. Demikian juga kalau baik. Jadi ini maksud Imam Al-Bukhari dalam bab berikut ini. Ya. Demikian bab-bab yang akan datang. Semuanya menjelaskan perbuatan hamba disandarkan kepada hamba. Ya, itu adalah makhluk. Seperti suara, menggerakkan lisan, menggerakkan bibir, menghafal Quran, berdoa menyuruh Allah, menyampaikan apa yang datang dari Allah, sholat mereka. Ya, manusia ini suka berkeluh kesah. Ya, kalau dikasih rezeki diam. Tapi kalau rezeki lagi enggak ada, ya, ribut. Ini semuanya sifat siapa? Makhluk. Nah, yang menciptakan semuanya itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka mereka makhluk. Demikian juga ketika mereka meriwayatkan, menjelaskan makna-makna kalamillah, suara mereka yang indah membaca Al-Quran atau yang kurang indah, pintarnya baca Al-Quran atau kurang pintarnya, dia mereka menulis Al-Quran dengan tinta-tinta mereka, percetakan-percetakan mereka, itu semuanya perbuatan siapa? Makhluk semua. Maka manusia ini beserta perbuatannya makhluk siapa? Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Nabi mengatakan rajulun atahu Allahul Qur'an. Apa arti atahu Allahul Qur'an? Allah mudahkan dia untuk menghafal Al-Qur'an. Dia amalkan, dia hafal, dia amalkan. Bahwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar, dia baca, dia pakai tahajud di malam hari, di luar salat, ya, siang maupun malam. Ini adalah amalan yang sangat mulia. Maka karena amalan ini sangat mulia, kaitannya dengan Allah Azza wa Jalla boleh kita iri. Tapi ingat, irinya di sini bukan bermaksud supaya nikmat itu hilang dari dia. Yang kita inginkan melek, pengen seperti di dia. Dia jalan, kita juga dapat bagian. Nah, hadis ini menunjukkan apa? Tilawatul Quran, hamba membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran perbuatan siapa? Hamba. itu adalah makhluk. Berarti yang dibaca otomatis itu bukan makhluk. Karena apa? Kalamullah Azza wa Jalla. Sama, kita dekatkan contoh. Saya kan ini baca kitab, baca hadis. Ya, yang membaca saya. Perbuatan siapa? Perbuatan saya. Sekarang yang saya baca hadis, ucapan siapa coba? Rasulullah. Bukan omongan siapa? Bukan omongan saya. Nah, inilah pendekatannya. Al-Quranul Karim, bagaimana mungkin kita mengatakan dia makhluk? Sementara yang punya ucapan siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang membacanya makhluk, ya makhluk. Bacaannya atau cara membacanya, gaya membacanya, lisan yang dipakai membacanya, mata yang dipakai melihatnya, ini semuanya apa, mah? Tapi yang dibaca, yang dilihat itu adalah kalamullah azza wa jalla. Tayyib. Para hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama boleh kita iri. Yang kedua, warajulun yaqul, seorang mengatakan lau utitu mithla ma utiya hadha. Ya, sekiranya aku diberikan, ini penjelasan lain para jamaah, ya, penjelasan lain terhadap Al-Quran itu. Lau utiya mithla ma utiya hadha fa'altu kama yaf'al. Andai kata aku juga hafal Quran, aku akan kerjakan seperti apa dikerjakan. Nah, kesempurnaan hadis ini akan datang insyaallah, yaitu apa? Seorang yang kedua, orang yang diberikan rizki, ya, kemudian dia berinfak. Kita lihat dia seperti itu, kita juga pingin. Nah, di sini hadis potongan yang pertama ini masih berkaitan dengan Al-Qur'an. Sekiranya, kata orang yang melihat ini, sekiranya aku diberikan seperti dia, yaitu aku hafal Qur'an, aku faham Qur'an, ya, aku akan beramal, aku akan berbuat seperti perbuatannya. Yang sholat malam, yang dibaca di Al-Qur'an di siang hari, ya, yang diamalkan dan diajarkan Al-Qur'an tersebut. Maka apa? Di sini Imam Al-Bukhari berkata, fabayyana anna qiyamahu bil kitabi huwa fi'luhu. Dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, seorang yang salat membaca Al-Qur'an, ya, dia salat membaca Qur'an, ini perbuatan siapa? Hamba. Adapun yang dibaca dalam salatnya itu ucapan siapa? Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada satu fitnah yang dilontarkan kepada Imam Al-Bukhari. Apa itu? Ibnu Al-Munayyir berkata, telah sahih dari Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari berkata, man naqala anni anni qultu lafzi bil Qur'an makhluk faqad kadzab. Siapa yang menceritakan bahwasanya aku sudah mengatakan lafazku membaca Quran atau pelapatanku terhadap Al-Quran, Quran yang aku baca, ya, Quran yang aku baca ini makhluk, siapa yang membawakan cerita seperti itu dia dusta. Di siapa yang menceritakan tentang diriku, bacaanku atau ya, Al-Quran yang aku baca ini adalah makhluk, dia dusta. Wa innama qultu, yang aku katakan yang benar adalah inna af'alal ibad makhluqah. Perbuatan hamba itu makhluk. Ya, perbuatan hamba adapun yang diperbuat itu berupa apa? Yang dibaca itu siapa yang punya? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Al-Bukhari menjelaskan tuduhan orang-orang yang mengatakan Imam Al-Bukhari mengatakan Quran makhluk. Ini batil. Beliau sudah menjelaskan siapa yang menceritakan tentang diriku bahwasanya dikatakan aku sudah menyebutkan Al-Quran yang aku baca dengan lafazku itu adalah makhluk, itu adalah cerita dusta. Yang benar aku katakan, perbuatan hamba yang membaca itu adalah makhluk. Adapun yang dibaca, itu kalamullah azza wa jalla. Baik. Kemudian Imam Al-Bukhari membawakan juga dalil yang lain dalam bab ini. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara kebesaran Allah? Khalqus samawat. Allah menciptakan langit wal ard, dan bumi. Langit tanpa tiang. Ya. Demikian juga bumi. Kemudian apa juga? Wakhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dalam surat Ar-Rum ayat 22. Dalam surat apa? Ar-Rum ayat 22. Jadi di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian apa? Wakhtilafu alsinatikum wa alwanikum, perbedaan bahasa. Perbedaan apa? Bahasa. Bahasa Lombok Barat beda dengan Lombok Timur. Meskipun ada kemiripan. Jawa beda dengan Sasak, Bali beda dengan Jawa. Wa hakadha. Wa alwanikum, dan berbeda juga warnaku kulit. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang albino, ya, ada juga yang kemerahan, sebagaimana telah disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Adam Alaihi Salatu Wassalam Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, ya, dari tanah. Ada tanah berwarna hitam, ada juga tanah berwarna putih, ada juga tanah berwarna apa? Merah. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya itu perbedaan kita. Ini semuanya tanda dari tanda kebesaran siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan keesaan Allah Azza wa Jalla. Wajibnya kita beribadah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kita akan kembali kepada Allah dihisab dan dibalas. Semua perkara hanya kembali kepada Allah. Nah, diciptakan langit dan bumi dengan keajaiban-keajaiban yang ada padanya. Ini semuanya bukti-bukti rububiyah Allah dan uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Salah satunya ikhtilafu al-sinatikum. Ini menjadi syahid. Berbedanya al-sinatikum. Al-sinah di sini aswat. Suara. Bahasa. Yang mana bagi Allah tidak ada yang samar. Mau pakai bahasa apa saja tidak ada yang samar. Ya, sebab kalau ya ini malaikatnya ya, apalagi Allah Azza wa Jalla, malaikatnya dicatat semua bahasa apa saja. Apalagi Allah yang menciptakan malaikat tersebut. Ya, jadi suara berbeda, bahasa berbeda, warna berbeda. Ya. Al-maksud dari ayat ini diletakkan dalam bab ini apa? Al-alsinah, lisan kita, bahasa kita berbeda-beda. Ini menunjukkan lisan ini, bahasa ini disandarkan kepada siapa? Manusia. Ya, kepada manusia. Nah, apabila Al-Quran yang dibaca kalamullah, berarti suara siapa? Suara tukang baca. Yang dibaca kalamul bari. Kan as-saut sautul qari wal kalam kalamul bari, ya, suara tukang baca yang dibaca adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala sebutkan waf'alul khaira, laksanakanlah dan kerjakanlah kebaikan agar kalian beruntung. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 77. Apa maksud Imam Al-Bukhari meletakkan ayat ini dalam bab ini? Ya, keumuman perbuatan baik. Waf'alul khaira. Perbuatlah kebaikan agar kalian beruntung. Keumuman perbuatan baik, di antara perbuatan baik itu membaca apa? Al-Qur'an. Di antara perbuatan baik itu berzikir. Di antara perbuatan baik itu doa. Maka ini menunjukkan bacaan perbuatan baik. Membaca perbuatan baik. Nah, membaca ini siapa yang punya perbuatan? Makhluk. Tapi yang dibaca kalam Allah Azza wa Jalla. Baik. Lalu dibawakanlah hadis yang saya sebutkan tadi. Qala haddatsana Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Qala haddatsana Jarir, telah menceritakan kepada kami Jarir ibn Abdul Hamid Al-Dhabi. Anil A'mash, dari Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran. Nabi Saleh, dari Abu Saleh, ya, As-Samman, ya, an Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasuda illa fitnatain, tidak boleh iri kecuali dalam dua perkara. Hakikatnya ini namanya ghibtah. Apa namanya? Ghibtah. La tahasuda illa fitnatain, tidak boleh iri kecuali dalam dua hal. Pertama, rajulun atahu Allahul Quran, kita iri kepada orang yang hafal Quran. Fahuwa yatluhu ana al-lail, dibaca siang dan malam. Malam dipakai baca untuk sholat tahajud, wiridnya. Lihat, jadi waktu malam Nabi tidak saja baca Al-Quran dalam sholat. Mana dalilnya? Nabi SAW tidak tidur kecuali baca as-sajdah, kemudian membaca al-mulk. Kemudian riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sampai membaca al-musabbihat. Apa? Al-musabbihat. Apa arti musabbihat? 7 surat yang dimulai dengan sabbih. Pertama suratul Hadid. Yang kedua Al-Hasyr. Yang ketiga As-Saff. Yang keempat Al-Jum'ah. Yang kelima At-Taghabun. Yang keenam subbih isma rabbikal a'la. 6 jumlahnya. Sekali lagi. Al-Hadid pertama. Kedua apa? Al-Hasyr. Ketiga As-Saff. Kemudian keempat Al-Jum'ah. Yang kelima At-Taghabun. Yang keenam Subbih isma. Dan dikatakan apa? Fiha, di dalam Al-Musabbihat itu ayah khairun min alfi ayah. Di dalamnya ada satu ayat lebih baik dari 1000 ayat. Oh. Di dalamnya ada satu ayat lebih baik dari 1000. Khilaf para ulama ussalaf, mana dia? Satu mengatakan itu ayat huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim, awal-awal dari suratul Hadid. Sebagian ulama salaf mengatakan ya, ayat yang lebih baik dari 1000 ayat itu yaitu akhir suratul Hasyr. Nah, maka itu sebabnya Nabi baca tidak tidur kecuali baca yang 7 itu. Belum lagi Nabi baca Al-Mu'awwidzatain, belum Nabi baca ayatul kursi, belum lagi Nabi baca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, belum lagi baca Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini maksudnya yaqumu biha ana al-lail wa an-nahar, dibaca siang malam. Boleh kita ini pengen seperti dia. Wahwa yaqul, maka yang melihat ini berkata, lau ucitu mithla ma utiya hadza la fa'altu kama yaf'al. Sekiranya Allah berikan aku seperti apa yang diberikan kepada orang itu, aku akan kerjakan, aku akan perbuat seperti apa yang diperbuat. Yang kedua, warajulun atahu Allahu malan. Boleh kita iri kepada seorang yang diberikan harta, tapi bagaimana? Bahwa yunfiquhu fi haqqihi, dia infakkan pada haknya, pada jalannya. Dia infakkan juga siang dan malam. Fayaqul, lalu yang iri mengatakan, lau utu mithla ma utiya amiltu fi mithla ma ya'mal. Andai kata aku diberikan oleh Allah seperti apa yang diberikan kepadanya, aku akan perbuat seperti apa yang diperbuat. Tapi ingat, jangan sudah dapat enggak jadi. Kan begitu ya. Kita ini banyak manusia apa ingkar janji. Ya. Sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang keinginan seseorang yang mendapatkan anak yang saleh. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang keinginan seorang orang tua dalam suratul A'raf ayat 189. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifa famarrat bihi falamma athqalat da'awallaha. Ketika sang suami telah menggauli istrinya lalu hamilnya mulai ringan, berjalan seiring waktu mulai memberat, sang istri perutnya semakin besar. Da'awallaha rabbahuma, di sana orang tua laki perempuan berdoa, la'in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Sekiranya ya Allah engkau memberikan kami keturunan yang saleh, kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Tapi apa yang terjadi? Ayat 190. Falamma ja'ahuma saliha. Ternyata setelah dikasih oleh Allah anak yang saleh, ja'ala lahu syuraka. Mereka menjadikan anak itu sebagai sekutu Allah Azza wa Jalla. Fima ajahuma fata'ala Allah amma yusyrikun. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sekutukan. Nah, jangan-jangan ini ya, kalau saya sudah hafal Quran saya akan sholat terus, tahu-tahu apa? Wah, hafal juga Quran ya padam doang. Terus yo, kenapa tidur? Lelah ngapal katanya. Astagfirullah. Ini jangan-jangan nikmatnya dicabut sama Allah ini. Demikian juga. Permen ini namanya sugih coba. Sedekah doang. Setelah dia sugih ternyata goyo dia bersedekah. Dia semakin rakus saja. La ilaha illallah. Kita ini dituntut benar-benar apa menepati janji. Baik. Nah, hadis ini diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beberapa fadhail Al-Qur'an. Nah, ada hadis yang lebih lengkap riwayatnya, dikatakan la hasada illa fitnatay. Tidak boleh iri kecuali dalam dua hal. Ya. Rajulun 'allamahu Allahul Qur'an, seorang yang diajarkan Al-Qur'an, dibaca siang dan malam. Lalu tetangganya mendengar, laitani utitu mithla ma utiya fulan. Coba aku diberikan seperti tetanggaku si fulan. Aku akan berbuat seperti perbuatannya. Kemudian seorang diberikan harta oleh Allah, terus dipakai dalam kebaikan terus, enggak dipakai dalam kebatilan. Kenapa? Ada orang ya, setelah mendapatkan harta saling tanya, "Kau pakai apa uang ini?" katanya. "Nah, bingung saya makanya." Ya, waktu enggak ada uang enggak saya bingung katanya. Setelah ada uang bingung saya. Oh, kalau gitu, kita beli rokok aja sudah. Ini ya, salah nih. Ya. Ini bisikan-bisikan syaitan. Ini nanti dikatakan fahuwa yuhlikuhu fil haq, dibinasakan hartanya dalam kebaikan. Itu yang abadi. Dimanfaatkan hartanya dalam kebaikan semua. Ya, fayaqul, lalu dia mengatakan ya, didengar, dilihat tetangganya, orang kawannya seperti itu, la utitu mithla ma utiya amiltu fihi mithla ma ya'mal, sekiranya aku diberikan oleh Allah seperti itu, aku kerjakan seperti apa dia dikerjakan. Tapi ingat, ini harus jujur. Kalau dikasih cepat kerjakan. Baik, hanya ini tempat boleh kita iri. Hasalnya bukan namanya iri, tapi apa namanya? Ghibtah. Dikatakan dia hasad, iri, tajawuz. Ya, min babit tajawuz. Ya, istilah yang dimaafkan lah. Ya. Ibnu Hajar mengatakan, la hasada, ay la rukhsata fil hasad. Tidak ada keringanan untuk iri kecuali dalam dua tempat. Maka Imam An-Nawawi berkata, hasad itu ada dua. Ada hasad asli, ada hasad majazi. Hakiki dan majazi. Ya, yang hakiki itu bagaimana? Berangan-angan hilangnya nikmat dari orang lain yang sedang mendapatkan nikmat. Ini haram. Bahkan Syekhul Islam bin Taimiyah mengatakan, kalau sampai kita berkeinginan orang lain hilang nikmat dari dirinya, ini hasad yang kebangetan. Nah, terus hasad yang minimal hasad apa? Sekedar orang lain dapat nikmat kita tidak suka, itu sudah hasad. Ini tedemen, kita batur mulah. Ya. Tedemen, kita batur senang. Itu sudah hasad itu bagaimana? Orang pakai baju, kok dia yang sakit hati? Padahal bukan uangnya. Ini sudah hak. Kalau sampai kita berkeinginan, mudah-mudahan ada lebur kelambi dia. Ini ya hasad kebangetan. Jelas nih para jamaah. Dan Syekhul Islam mengatakan apa? La yakhlu min jasad al-hasadu la yakhlu min hu jasad. Namanya hasad ini, tidak ada kita tidak hasad para jamaah. Selaputah. Dari yang selamat. Semua punya hasad kita. Tetapi ingat, wal karimu yukhfihi wal laimu yubdihi, kata beliau. Orang mulia disembunyikan hasadnya. Kenapa? Dia ada iman ditanam dia. Tapi orang yang hina dinampak. Maka banyak-banyak berlindung nih para jemaah. A'udzu bika min syarri nafsi. Dalam khutbatul hajah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hasad ini bainal aqran. Tentunya yang satu profesi, tukang becak pasti iri sama tukang becaknya. Enggak mungkin iri sama apa? Enggak mungkin iri sama pilot. Bau bayi yang bawa pilot di atas. Hati-hati. Ya. Jadi ingat, ada hasad hakiki, ada hasad majazi. Majazi itu namanya ghibtah. Kita berkeinginan mendapatkan nikmat seperti kawan kita tanpa ada niat apa-apa dan tanpa ada kebencian. Ya. Maka hasad majazi ini kalau dalam perkara dunia, ya. Misalkan dia ini kerja developer. Laris terus dia punya apa? Bangunan. Pengen juga kita seperti itu. Tapi enggak ada niat untuk apa-apa, tapi pengen juga kita seperti itu. Nah, jadi urusan dunia ini mubah. Dia buka toko laris terus. Pengen juga kita laris juga, tapi enggak ada hatinya buat apa-apa. Kenapa? Ini tempatnya di Mataram, ini tempatnya di Jakarta. Apa isi urusannya? Hasad. Nah, tapi kalau berdampingan ini yang bahaya. Ya. Nah, jadi dalam hasad majazi, dalam urusan dunia mubah. Ya. Tapi dalam urusan agama, seperti yang tadi dikasih Al-Qur'an, alim pengen seperti dia tanpa ada niat sedikit pun untuk hilang apalagi membenci kenikmatan, ini hukumnya mustahabbah. Dianjurkan. Dia rajin sekali salat jamaah, saya pengen juga salat jamaah. Bahkan apa kata para ulama kita, idza nafasaka fi umur dunya fanafisuhu fi umil akhirah. Apabila ada yang membalapmu dalam urusan dunia, balap di urusan akhirat. Jadi cara kita mengalahkannya apa? Urusan akhirat. Ya. Tayyib. Asy-syahid yang menjadi syahid dalam hadisnya apa? Atahullahu al-Qur'an. Allah berikan dia Al-Qur'an. Fahuwa yatluhu, dibacanya, dibacanya. Ah, perbuatan yang membaca, ini perbuatan siapa? Makhluk. Yang dibaca, jadi Allah bedakan mana yang membaca dan mana yang dibaca. Ini menunjukkan tidak akan ada kesamaran bahwasanya Al-Qur'an itu bagian dari makhluk. Seperti dalilnya orang-orang Mu'tazilah, apa katanya Qur'an itu makhluk? Wallahu khalaqakum. Ah, dalilnya apa? Wallahu khaliqu kulli syai. Allahu khaliqu kulli syai. Allah pencipta segala sesuatu. Nah, Quran itu sesuatu katanya. Ah, itu satu dalil. Baik. Dalil yang lain tidak diperhatikan. Sementara kita katakan Al-Quran itu bukan syai. Kenapa? Karena itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yudhaf ila Allah, apa yang disandarkan kepada Allah dari perbuatan Allah itu bukan makhluk. Tayyib. Apa faedah bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, an-nahyu anil hasad. Hadis ini melarang kita untuk apa? Hasad. Iyyakum wal hasad. Ya. Hindari yang namanya hasad. Kenapa? Innal hasad ya'kulul hasanat. Yang namanya hasad itu akan memakan kebaikan sebagaimana api melalap kayu bakar. Dan hasad ini adalah ya akhlak terjelek atau di antara akhlak yang buruk, dan itu akhlaknya iblis. Kenapa? Iri kepada Nabi Adam. Kok Adam dibuat malaikat sujud, diajarin segala-galanya, iri dia. Faedah yang kedua, diringankan, diperbolehkan hasad hanya dalam dua perkara. Bahkan di sini apa dianjur? Dianjurkan. Pertama, terhadap penghafal Quran atau orang alim. Yang kedua, terhadap orang yang dermawan. Faedah berikutnya, wa fihi fadlu tilawatil Qur'an. Hadis ini menjelaskan keutamaan baca apa? Al-Qur'anul Karim. Baca Al-Qur'anul Karim. Ya. Faedah berikutnya, hadis ini menerangkan Al-Qur'an kalamullah. Kenapa? Karena Allah membedakan mana perbuatan hamba dan mana ucapannya dia, perbuatannya dia. Faedah berikutnya, wafihi jawaz bal al-hadz ala tamannil khair. Dianjurkan kita atau dibolehkan kita banyak-banyak berangan kebaikan, Farja. Banyak-banyak apa? Berangan-angan kebaikan. Hatta belum dikerjakan. Banyak berangan-angan baik. Sekaligus itu adalah doa. Kemudian faedah berikutnya, wa fihi tahdzir 'alal infaq fil mahlakah. Hadis ini adalah peringatan keras, jangan sampai menginfakkan harta kita dalam kebinasaan. Tapi infakkanlah dia dalam apa? Kebaikan. Ini hati-hati ini. Ingat, kalau dalam kebaikan, rezeki akan barokah. Kalau dalam sedekah tidak akan berkurang, bahkan apa? Semakin bertambah terus. Ya. Loh, tapi kan ini saya pakai beli ini yang haram-haram semua. Tidak pernah kurang rezeki saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita al-'abda muqiman 'ala ma'siyati wa qad a'tahu Allah asnafal minan ni'ami" atau kama qala sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu sidrat. Apabila engkau melihat seorang hamba yang di atas kemaksiatannya penuh dengan kenikmatan, ketahuilah itu istidraj. Dia sedang dipancing sama Allah, dia sedang dikasih ulur oleh Allah. Kalau sudah habis jatahnya, tidak akan dilepas sama sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian pengajian kita para hadirin. Nanti lagi kita lanjutkan insyaallah taala di Masjid Aisyah. Wallahu taala ala wa alam. Alhamdulillahirabbil